Selamat datang para pecinta Nabi. Ini jingle sekolah kami. Yes, Maulidiyah STIT PGRI Pasuruan ke-14. Salawat dan salam, salam kita padanya, kita harap kelak syafaatnya. Salawat dan salam, salam kita padanya. Man, yeah. الله.